عاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab أحكام الوضوء ونواقضه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Pada pembahasan yang terakhir, kita telah menyelesaikan bab membasuh dengan bilangan sekali, dua kali, ataupun tiga kali. Dan telah kita jelaskan atau kita sebutkan bahwasanya basuhannya rukun atau cucian dari anggota wudu yang rukun hukumnya atau wajib adalah sebanyak satu kali basuhan. Adapun bilangan yang kedua kali atau yang ketiga kalinya hukumnya adalah mustahab, sunnah. Kemudian ada masalah yang telah kita bahas, bagaimana hukumnya jika seorang membasuh lebih dari tiga kali. Bahwasanya barang siapa yang membasuh dengan bilangan yang lebih dari tiga kali, maka dihukumi sebagai amalan yang makruh. Kemarin kita sebutkan bahwasanya makruh yang dimaksud adalah makruh yang dikerjakan tidak disukai, nah ditinggalkan, disukai, dikerjakan tidak berdosa. Ini yang kita sebutkan kemarin. Namun di sini tanbih sebagai catatan dan juga sebagai ralat bahwa yang dimaksud dengan makruh di sini adalah al-muharram. Ini maksud dengan makruh di sini adalah al-muharram. Ini pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawi dan yang selainnya, bahwa ini maksud dengan al-karahiyah ayat al-muharram berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hadha wudu faman zada ala hadha faqad asa'a wa zalam. Dalam riwayat yang lain, wa ta'abda. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, kemudian diriwayatkan dari Abu Dawud dan Imam Ahmad. Hadis hasan, barang siapa yang melebihi basuhan dengan sengaja lebih dari tiga kali, maka dia telah berbuat kezaliman dan kejelekan. Kemudian hal ini juga berdalil dengan hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak kita perintahkan atau tidak kita ajarkan, yaitu Rasulullah SAW, maka tertolak amalannya. Hadis Aisyah riwayat Muslim. Adapun hukum dari wudunya ketika dia menyengaja lebih dari bilangan tiga kali, maka wudunya tidak, atau wudunya tetap sah, tidak batal, sebagaimana yang pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian di sini sebagai tambahan, bahwa yang dimaksud dengan satu bilangan itu adalah bilangan sempurna, bilangan basuhan yang sempurna. Nanti akan kita bahas dalam bab yang setelahnya ini. Satu bilangan yaitu bilangan yang sempurna. Bagaimana bilangan yang sempurna? Seorang mengambil air wudu, membasuh wajah. Satu kali basuhan dengan menyeluruh dan sempurna terhitung satu. Kalau seandainya baru setengah dibasuh, setengahnya belum dibasuh, makanya belum teranggap sebagai satu bilangan, ya, karena belum sempurna. Kemudian lanjutkan bilangan yang kedua, yang ketiga, dengan bilangan yang sempurna. Kalau sudah sempurna seperti ini, dia menambah dengan bilangan yang keempat dan seterusnya, maka dia telah ya, terjatuh dalam perbuatan dosa. Faqad asaa wa dzalam, dalam riwayat yang lain hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ya, riwayat Ahmad wa ta'adda, dia telah berbuat i'tida, menentang, telah menentang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh riwayat yang datang dari Rasulullah SAW tentang sifat-sifat wudu beliau, disebutkan satu bilangan, dua bilangan, tiga bilangan, tidak ada yang lebih dari bilangan tersebut. Dalam seluruh hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif, tidak ada yang menyebutkan beliau melebihkan dari tiga bilangan. Dipahami ya, insyaAllah. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, bab tayammumi fi wudhu'i, bab membasuh dari arah yang kanan di dalam wudhu. Jadi bab ini membahas tentang basuhan yang dimulai dari sisi kanan, baru setelah itu sisi kiri. Apa yang dimaksud dengan atau yang dibahas dalam bab ini? Itu diberikan ta'liq nomor 1. Kita lihat di bawah, di bawah garis. Qala ma'nahu al-bar'u bil yamini fil a'dhas du jadi wa laysa fil 'adwil wahid. Wallahu a'lam. Maknanya adalah seorang berwudu memulai dari sisi kanan dalam anggota wudu yang masduj, yang berpasangan. Walaysa fi al-'adwil wahid, bukan di anggota tubuh yang tunggal. Ini dimaksud dengan at-tayammum, dalam pembahasan at-tayammum pakai nun. Memulai dari sisi kanan. Yang berpasangan apa? Yang telah kita lewati, tangan, kaki, kemudian sudah, itu aja. Tangan dan kaki. Adapun membasuh kedua telapak tangan ini secara bersamaan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, membasuh wajah bersamaan, mengusap rambut kedua telinga bersamaan. Adapun membasuh atau mencuci kedua tangan dan kedua kaki, ini dimulai dari kanan, kemudian setelah itu bagian kiri. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Rawahu al-Sunan wa sanaduhu sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sebagai murojaah dan mudzakarah, siapa nama beliau? Radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman As-Sakhr. Nah, ini yang ya, yang masyhur di kalangan para muhaddisin, beliau memiliki nama Abdurrahman As-Sakhr. Dan yang dirojihkan dari sebagai para ulama, di antaranya Syekh Mubil rahimahullah ta'ala, ismuhu atau kunyatuhu wasmuh, kunyatuhu wasmu. Nah, kunyahnya beliau adalah namanya. Namanya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian berwudu, maka mulailah dari sisi kanan-kanan kalian." Diriwayatkan dari Ahlus Sunnah wa Sanaduhu Sahih. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأن كله. دري متفق عليه. دري صحابية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بواسع bahwasanya Nabi SAW beliau mencintai atau menyukai at-tayamum, memulai sesuatu dengan atau dari arah kanan, dari sisi kanan, fi tanawuli, dalam atau ketika menggunakan sandalnya, wa tarajjul, ketika beliau berjalan, atau makna yang lainnya ketika beliau berdandan, otorot bisa diartikan dengan berjalan. Jadi ketika masuk keluar atau ketika masuk ketika jalan ya, beliau mengutamakan dengan kaki kanan, atau ketika berpenampilan menggunakan baju, menggunakan seruan, menggunakan izar, beliau tutup dari kanan dulu, kemudian bersisir, bercelak, dan seterusnya. Watahuri, dan beliau ketika sedang ya, membersihkan atau bertoharah dalam wudu, dalam mandi, tayamum. Wafi syari kulli, dan dalam segala perkara beliau, dalam urusan segala perkara beliau, beliau mencintai untuk mendahulukannya dari sisi kanan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. واجمع اهل العلم على استحباب البدء باليمين في الوضوء اجماع اصبحتنا dari ahli ilmu bahwa hukum dari memulai bagian kanan adalah mustahab ya. Hukum memulai bagian kanan ketika berwudu hukumnya mustahab, walakin al-ijma' ghairu sahih. Adapun pernyataan ijma, kesepakatan ini tidaklah tepat. Ya, misalnya sebutkan ijma, telah bersepakat. Namun ini tidak tepat pernyataan seperti ini. Faqad qala fa fi dhalika Ibnu Hazm wa wajaba al-bad'u bil yamin aw wajaba Faqad qala fa fi dhalika Ibnu Hazm wa wajaba al-bad'a bil yamin aw bil yumna li dhahri hadithi Abi Hurairah. Imam Ibnu Hazm telah menyelisihi dari kesepakatan tersebut, dan beliau menyatakan bahwasanya memulai dari bagian kanan hukumnya wajib. Wahir dari hadis Abu Hurairah, hadis yang pertama. Di sini akan kita sebutkan tentang ikhtilaf dari para ulama dalam permasalahan ini. Al-Musani tidak menyebutkan. Di sini merujukkan bahwasanya tayamum fil wudu mustahab. Bahirnya yang disebut oleh Musonif hukumnya mustahab. Kita sebutkan di sini ikhtilafat dari para ulama dalam masalah ini. Ikhtilaf ulama fi hadhihi al-mas'alah 'ala thalathati aqwal. Permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dari tiga pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, annahu sunnah mustahabbah. Pendapat yang pertama, at-tayamum fil wudu sunnah. Membasuh dari bagian kanan ketika berwudu ini hukumnya sunnah mustahabbah. Fahada madhabul jumhur. Fahada madhabul jumhur. Ini pendapatnya jumhur ahli ilmu. Ini qaul yang pertama, أنها سنة مستحبة. القول الثاني أنه واجب. القول الثاني أنه واجب. وهذا مذهب ابن حزم. Pendapat yang kedua menyatakan mulai dari atau mulai bagian kanan dari membasuh kedua kaki atau kedua tangan hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapatnya ابن حزم. Al-qaul tsalits, pendapat yang ketiga, makruh. Ya, makruh. Makruh an yabda'a bil yasar. Wa hadha madhhab asy-Syafi'i. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya hukumnya makruh ketika seorang mendahulukan bagian kiri. Bagian kiri. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Berarti zahir dari kalam khabarnya beliau atau mafhum khalaqahnya, beliau menyatakan pendapat ya, secara tidak sharih, imma mustahabbah atau wajib. Namun beliau menyatakan makruh ketika dimulai dari sisi kiri. Wallahu ta'ala marajih anna tayammum fil wudhu mustahabbah. Ya, pendapat yang rajih bahwa memulai dari bagian kanan ketika berwudu membasuhnya, ini hukumnya mustahabbah. Wa man khalafa dzalika al-amr falaysa 'alaihi i'adatu wudu. Wa man khalafa dzalika falaysa 'alaihi i'adatu wudu. Barang siapa yang berbuat atau menyelisih dari bagian kanan tersebut, memulai dari kiri, tangan kirinya dibasuh atau kaki kirinya dulu yang dibasuh, ya, maka tidak ada baginya untuk mengulangi wudunya. Walaysa 'alaihi syai' wa wudu'uhu sahih. Ya. Tidak ada kewajiban baginya kafarat yang semisalnya dan wudunya sahih. Tapi di sini kita tambahkan faedah perkataan dari Imam Ibn Mundhir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Awsat jilid yang 1 halaman 387. Qala ajma'u 'ala alla i'adata 'ala man bada'a bi yasarihi qabla yaminihi. Ini sebuah faedah yang disebutkan dari para ulama, bahwasanya mereka bersepakat, yaitu para ulama mereka bersepakat bahwa tidak ada pengulangan wudu bagi orang yang mendahulukan sisi kiri dari kanannya. Mereka bersepakat sudah. Tetap wudunya sahih. Mereka telah bersepakat dalam pembahasan ini. Wudunya sahih. Dan bagaimana ketika dia mau mendahulukan sisi kirinya? Laisa 'alaihi syai', tidak ada baginya ya, suatu apapun sebagai pengganti kafarat yang sebesar. Ini yang dinukilkan dari Ibnu Mundhir. Wa qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Syarh Muslim jilid 3 halaman 160. Ajma'a ulama 'ala anna taqaddumul yamin 'ala al-yasar min al-yadayni war-rijlaini fi al-wudu sunnatun walau khalafaha fatahu al-fadl wa sahha wudu'ahu. Telah disepakati oleh para ulama bahwasanya barang siapa yang mendahulukan sisi kiri wudunya dari kedua tangannya atau kedua kakinya, maka atau dalam wudu, maka dia sahih wudunya, wudunya sah. Nah, jika dia menyelisihinya, maka dia telah menyelisihi satu keutamaan. Keutamaan apa di sini? Keutamaan yaitu yang mengikuti atau menyontoh iktida sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan sini mustahabbah? Karena Rasulullah sallam tidak dalam beberapa hadis beliau tidak menyebutkan tentang kaifiyah atau mengharuskan tentang memulai dari sisi kanan. Waqala al-Imam Ibnu Utsaimin, Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam syarahnya kitab Ulumul Maram, huwa lil-istihbab. Ya, huwa lil-istihbab. Ya. Kaifiyah atau tata cara dari bagian kanan ini hukumnya mustahabbah. Hukumnya mustahabbah. Difahami, ikhwan? Sampai di akhir sini tentang Islam memulai bagian kanan. Kita lanjutkan ke bab setelahnya. Qala al-musannif Allah Ta'ala bab isbab al-wudu, bab menyempurnakan basuhan wudu. Istilah ta'liq nomor 1 tentang pengertian atau makna dari isbab. Isbab ini secara bahasa itu atau secara arti dari bahasa Indonesia adalah sempurna. Amma fil lughah al-itmam, adapun secara bahasa isbab itu maknanya adalah al-itmam. Al-itmam menyempurnakan. Wabishari dan secara istilah isti'adu a'dha'il wudu'i bil ghusli wal mashi ma'a istifa'i adabihi wa mukammilatihi. Secara istilah adalah membasuh dengan merata, dengan yang menyeluruh dan merata di seluruh anggota-anggota wudu, memenuhinya, meratakannya, bil ghusli, dengan basuhan atau dengan usapan, disertai memenuhi atau menyempurnakan adab-adab dan tata caranya. Adab-adab dan tata caranya, secara hukumnya, secara kaifiahnya disempurnakan. Qala 'an Abi Hurairah wa 'Abdullah bin 'Amr bin 'As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailun للأعقاب من النار. متفق عليه. وانفرد مسلم بإخراج حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. رسول الله bersabda, sungguh celaka atau kecelakaan bagi tumit-tumit dari atau dengan api neraka. Yang dimaksud di sini yaitu celaka ketika tidak terkena basuhan tumit-tumit kaki kita. Di sini Rasulullah memberikan wa'id, ancaman api neraka bagi orang-orang yang wudunya tidak sempurna. Dan di sini beliau memisalkan dengan aqab, dengan tumit, karena ya, bagian inilah yang paling sering dilewatkan atau terlewatkan dari seorang yang berwudu, di bagian tumit bawah. Kita sudah wudu, ternyata setelah masuk di masjid kita cek tumitnya masih kering. Karena apa? Karena terlewati dari basuhan. Maka di sini beliau berikan permisalan dan sebagai contoh. Adapun secara umum masuk dalam seluruh anggota wudhu yang tidak terkena basuhan, ya, karena disengaja, ini yang paling buruknya, atau karena dia tidak isbab, tidak menyempurnakan dengan sebaik-baiknya, atau karena dia lalai, maka ini ancamannya. Wailul lil'aqabi minan nar. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ألا أدلكم على ما يعفو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. رسول الله bersabda, maukah aku tunjukkan untuk kalian amalannya Allah Subhanahu wa taala dengannya akan menghapus dosa-dosa, menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan kepada kami amalan tersebut. Qala isbaghul wudhu'i 'ala al-makarih, sempurnakanlah wudhu walaupun dalam kondisi al-masyari tidak menyenangkan. Sempurnakanlah untuk kalian walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Banyak sekali kondisi al-masyari, di antaranya ketika marid, ketika sakit, atau ketika bar, ketika dingin, atau ketika di hal safar, musafir, tidak menyenangkan. Seorang musafir itu dalam keadaan ta'ab, lelah, letih, syuhur, sibuk, ya. Ini kondisinya tidak menyenangkan. Kata Rasulullah SAW, isbaghul wudhu 'ala al-makarih, sempurnakanlah wudhu kalian ketika dalam keadaan keadaan yang tidak menyenangkan, ya. Seperti tadi ketika sakit, sakit jelas. Kemudian ketika dalam keadaan kondisi dingin, dingin yang sangat. Kemudian ketika safar atau yang lainnya. Ini amalan yang pertama. Waqatratul fuqaha fil atau waqatratul fuqaha ila al-masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Langkah dalam jalan kita. Ini termasuk di antara amalan yang dapat menghapus dosa-dosa dan juga meninggikan derajat. Wantidaru salat ba'da salat fadalikum ribab, rawahu Muslim. Dan yang terakhir adalah menunggu waktu salat dari atau setelah waktu salat sebelumnya. Jadi menunggu dari salat maghrib dia duduk di masjid, menunggu untuk salat isya. Ini adalah amalan amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita, ya, dan juga meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan meninggikan derajat itu pahala. Pahala. Pahalanya tambah, dosanya berkurang. Yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa as-shagair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, ya, maka dia harus diperintahkan untuk bertaubat dengan syarat-syaratnya. Kemarin telah disebutkan dalam pelajaran Riyadhus Shalihin tentang syarat-syarat at-taubah. Ya, apa yang syarat yang pertama? At-taubah wajibatu min kulli dhanbin. Fa in kanat al-ma'siyatu tata'allaq bi haqqillahi ta'ala falaha thalathatu syurut. Ahaduha an yu'ri'a 'an al-ma'siyati. Wa tsaniya an yundama 'ala fi'liha. والثالث أن يعزم أن لا يعود إليك أبدا. Ini yang disebutkan Imam An-Nawawi. Taubat itu wajib bagi setiap seorang yang terjatuh dalam perbuatan dosa. Jika dosa tersebut tata'allaq bihaqqillah, terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki tiga syarat. Syarat yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, dia mencabut dari perbuatan maksiat tersebut. Ya, mencabutnya. Yang kedua, ayyundama 'ala fi'liha, menyesal, menyesali dosa tersebut. Yang terakhir, bertekad, ya, bertekad bulat tidak akan kembali mengerjakannya. Kemudian ketika tata'allaq bihaqqi adam, falaha thalathu syurut. Kemudian yang keempat, dengan mengembalikan haknya dia. Fadhalikum ribat, kata Rasulullah. Maka amalan-amalan ini adalah atau ya, menunggu waktu sholat, di waktu sholat yang setelahnya, kepada waktu sholat yang setelahnya, ini adalah ar-ribat. Apa itu ar-ribat? Yaitu menjaga atau berjaga-jaga di perbatasan, di perbatasan, yaitu perbatasan negeri atau perbatasan musuh atau semisalnya. Amalan yang termasuk di antara jihad fi sabilillah. Di sini sebutkan Rasulullah SAW tentang keutamaan isbaghul wudhu, menyempurnakan al-wudhu, menghapus dosa dan juga menambah pahala kita. قال وعن نفيل بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء مقلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Rasulullah SAW kabarkan kepadaku tentang amal wudhu. Beliau menjawabnya dengan sempurnakanlah wudhu. Kemudian ya, selai-selailah jari-jemarimu dan perdalamlah istinsyakmu kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Rawahu Abu Dawud wa ghayruhu wa sanaduhu sahih. Di sini pun disebutkan tentang keutamaan untuk atau anjuran untuk menyempurnakan al-wudu, bahkan di sini perintah. Wa 'an Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan tawadda'a taraka mawdi'a dhufrin min qadamihi fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala irji' fa ahsin wudu'ak. Rawahu Muslim wa huwa mu'allim wa 'inda bil waqfi wa sayati ma'nahu fi babil muwalah. Dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwasanya ada seseorang yang berwudu, seorang sahabat berwudu. Kemudian sahabat ini dia meninggalkan satu atau sedikit bagian seukuran apa yang dufri min qadami jari dari bagian kakinya. Ya, seukuran sebesar itu, seukuran diameter setengah senti. Kalau seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kakinya, kemudian beliau memerintahkan arjif, kembalilah engkau, fa'ahsin wudhu'ak, dan perbaikilah wudhu'mu, atau ulangilah wudhu'mu. Ini di bagian kaki, di bagian kaki. Kita selesaikan sedikit di masalah. Kalau misalnya masalah, nah, sekarang kan kita bahas tentang madzhab-madzhab dari ahlul ilm tentang hukum menyempurnakan basuhan anggota wudhu. Madzhabul ulama yaitu isbabul wudhu. Qala madzhabul awal, pendapat yang pertama, wujubu ta'mimil a'dha'i bil madhhari wa in taraka al-da'wa la yujzi. Wahada madhab jamahir al-ulama adillatuhum ahadithul bari. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya isbab menyempurnakan wudhu ini hukumnya wajib, yang membasuh secara menyeluruh ya anggota-anggota wudhu. Wa in taraka al-ba'd la yujzi, kalau dia meninggalkan sebagiannya maka tidak sah wudhunya, tidak sah wudhunya. Walaupun dia lupa, pendapat yang pertama. Al-madhhab tsani, yustahabu ta'mim wa la yajib wa in taraka shay'an la yadurru, wa hadha qawlu Abi Hanifah. Pendapat yang kedua menyatakan hukumnya mustahab. Sebab wudu hukumnya mustahab. Dan dia jika meninggalkan sebagian dari anggota wudunya, bagian sedikit, maka tidak memotorkannya, tetap sah wudunya. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Tayyib ar-rajih, pendapat yang kuat dan yang rajih, al-madhhabul awwal, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Wa amma qawlu Abi Hanifah mardudun alaihi bil ahaditha wallahu aw bil ahadithi wallahu a'lam. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah, ini mardud, terbantahkan ya dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam bab ini. Tadi telah saya jelaskan, walaupun dia lupa, seorang berwudu lupa, dia belum membasuh kelingking kakinya, tetap dia harus mengulangi. Ketika dia ingat, ketika dia teringat, semisal dalam sholat, nah dia melihat sudah rukuk, dia melihat kakinya dalam keadaan kering masih, dia yakin ini sepertinya belum terkena basuhan wudhu, maka segera dibatalkan sholatnya, kemudian dia ulangi wudhunya. Irji' fa ahsin wudhu'ak, kembalilah engkau berwudhu dan perbaikilah atau المركب في الإعلام في الحديث أي ويل للأعقاب دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمظهر وإن ترك البعض منها غير مجزئ. يعني من أبناء أفارس بود كامري ابن الملكب لو ركا تعريف على الحديث ويل للأعقاب celakalah tumit-tumit. Di sini dalil yang menunjukkan wajibnya untuk menyempurnakan seluruh basuhan anggota wudu sempurna, wajah-wajah tidak ada yang tersisa dari bagian nasiah sampai ad-dakhl, kemudian minal yasar atau minal yamin minal yasar, kemudian tangannya dari adfarihi dari jari jemarinya sampai ila mitfaqain sampai kedua sikunya dibasuh semuanya, kemudian mengusap rambutnya mukaddam ra'si sampai khofa ra'si depan bagian kepala sampai belakang bagian kepala, kembali lagi kemudian mengusap kedua telinganya dan diakhiri dengan membasuh kedua kakinya wa arjulakum ilal ka'bain sampai kedua mata kakinya sempurna. Wa in taraka al-ba'd ghayra mujzi, jika dia meninggalkan sebagiannya saja maka tidak sah wudu, meninggalkan sebagian siku tidak tercuci, mata kaki tidak tercuci, kemudian tidak mengusap rambut atau tidak mengusap rambut, nah mengusap rambut hukumnya, ada pun mengusap kedua telinga hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Jika ditinggalkan maka tidak sah. Meninggalkan sedikit bagian dari yang diwajibkan untuk membasuhnya atau mencucinya atau mengusapnya. La tasih, tidak sah wudhunya, tidak sah taharahnya. Wa hadza muttafaqun alaihi, dan ini disepakati oleh ya. Nah, dalam itu pembahasan ini, permasalahan ini telah disepakati. Permasalahan ini telah disepakati. Qala muqayyiduhu 'afallahu an, penulis berkata, wa ikhtalafa al-ulama fi dhabit al-juz'il yasir hadha. Dan para ulama telah berselisih tentang dhabit, ketentuan dari bagian yang sedikit ini. Berapa ukuran ini? Yang dimaksud dengan bagian sedikit ini berapa? Fadhahaba talibatan min ahli ilm ila annahu law taraka aqalla min qadri dirhami ajza'ahu. Ada sebagian ta'ifah berpendapat jika dia meninggalkan bilangannya sedikit seukuran dengan ukuran lingkaran uang dirham, ajza'ahu, maka tetap sah wudhunya. Dirham itu berapa ukuran? Uang koin dirham. Anak orang lihat. Tapi kalau dilihat dari ukuran uang-uang receh dari rial yang semisalnya, seukuran uang kita, uang rupiah kita, 1.000 rupiah, sekitar ukuran itu. Ada sebagian pendapat ulama menyebutkan jika kurang dari segitu ukuran itu, kira-kira, maka wudhunya tetap sah. Wa idza kana qadru dirham lam yujzi. Jika seukuran itu atau lebih, tetap harus diulangi wudhunya. Wa dhahaba qa'ifatan min ulama ila annahu la taraka fi nisfi fi ayyi 'adrin ajza'ahu. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang lainnya, jika dia meninggalkan setengahnya, tetap sah wudhunya. Setengah dari uang dirham tadi tetap sah wudhu. Wa dhahaba qa'ifatun ukhra ila annahu law taraka rubu' fama dunahu ajza. Ulama yang lain berpendapat jika dia meninggalkan seperempatnya tetap sah juga. Baik, qultu wal aula al aqwal bi tarjih man qala tarku aw man qala taraka qadru dirham. Yang utama untuk diwajibkan pendapat yang menyatakan bahwa meninggalkan seukuran uang dirham. Li'annahu aqallu syai'in dzikr fil hadits. Ya, karena ukuran ini yang paling sedikit disebutkan dalam hadits. Wallahu ta'ala alam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Faidah, yang kita sebutkan sini faidah, umar al-buyat, talab al-buyut wal-mahallat, wa umar al-gharra, gharra'i al-lasik, al-lasik'i, ila waqat alaihim buka'un mitla hadihi, fal-hukmu amun lahum, yajibu izalatuha, fa'in baqi aqallu, atau أقل من درهم فلا يضر وإن كان أكثر من درهم وما فوق لم يجزئ وضوءهم ويجب عليهم غسل هذا العضو واستئناف ما بعده والله الموفق. عمال البويات. Apa artinya البويات؟ Ada yang tahu? البويات عمال. Apa artinya عمال؟ Artinya umman tukang, pekerja, tukang. Albuyat, apa albuyat? Albuyat ini jamak dari albuyah. Apa itu albuyah? Disebutkan dalam kamus, madah tatakawwan min zaitin mu'allaq bihi lawnun yutla biha al-qashr wal judran wa nahwiyah. Albuyah itu adalah zat kimia ini. Di sini disebutkan cat. Cat minyak dan warna, yaitu cat yang digunakan untuk yang mewarnai kayu dan dinding. Ini al-muyat, jadi tukang cat. Tukang cat dan juga tukang al-ghurra al-lasik, orang yang suka ya, menempelkan iklan-iklan. Al-ghurra itu tukang lem. Al-lasik itu stiker. Idza waqa'at 'alaihim, jika ya, ada di tangan mereka bekas yang buka, ada bekas lem atau bekas cat, ya, maka hukumnya umum, wajib bagi mereka untuk menghilangkannya, membersihkan, wajib. Seorang habis mencet atau habis melem, dalam artian melem memasang stiker, ada bekas lem yang kuat tangannya, atau teko atau semisalnya, maka wajib baginya untuk membersihkan. Jika sisa sedikit sudah dibersihkan dengan benar-benar dibersihkan, sisa sedikit masih ada bekas, ya ukuran kecil lah, berapa titik cat yang memang dikerik-kerik tidak hilang atau dikerik-kerik pelan tersebut tidak hilang, fala yadur, ini tidak mendolatkannya, maka dia tetap berwudu jika dia tidak mampu lagi untuk membersihkan. Apa dalilnya? Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di tangan kena lem, dibersihkan usaha sekali, ya. Nah, dia tidak mengapa. Jika lebih dari bilangan ya, dirham tadi, maka harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Wallahul muwaffiq. Tadi kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat.